Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Pemirsa, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam acara Mimbar Nurus Salam di tengah suasana tahun baru baik Hijriyah maupun Miladiyah. Tentu ada rencana, ada agenda, ada hal-hal yang kita rencanakan untuk tahun baru ini. Namun demikian kita tidak bisa melupakan sejarah lahirnya tahun baru sehingga kita bisa melangkah lebih tepat, lebih fokus dan lebih efektif, lebih bermanfaat bagi kehidupan kita. Telah hadir pada pagi hari ini narasumber kita Al-Mukarram Kiai Haji Basri Permanda. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Beliau adalah Ketua Umum Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Beliau juga aktif di Majelis Ulama Indonesia, di Badan Amil Zakat Nasional. Kita akan berbincang lebih jauh tentang makna hijriyah, hijrah ini setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam acara Mimbar Nurus Salam. Tema kita tentang hijrah. Kita mengupas tentang hijrah ini dalam rangka mengingatkan kembali sebenarnya apa yang telah beliau lakukan, Rasulullah lakukan pada masa lalu, sehingga kita bisa memberi makna terhadap tahun baru hijriah ini lebih efektif, lebih bermanfaat bagi kehidupan kita. Saya persilahkan kepada Ustaz untuk menyampaikan tausiah dan pembahasannya terkait dengan tahun hijriah ini. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'azza rasulahu bil hijrati min Makkah tibadin wal Madinah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil karim wa sallim wa barik ala Muhammadin fil awalin wal akhirin wa sallim radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Para pemirsa Televisi Republik Indonesia yang saya muliakan, yang dirahmati Allah SWT, ibu-ibu yang hadir dalam studio yang dimuliakan Allah, marilah kita bersama-sama memuja dan muji Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka kita juga mengadakan pengajian dan membahas tentang tahun baru hijrah yang baru saja kita lalui. Salam dan selawat pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang membawa kita menjadi ummatun wahidah. Hadirin para pemirsa Televisi Republik Indonesia yang saya hormati, saya cintai, rahimakumullah. 1430 tahun yang lalu terjadilah sebuah peristiwa yang sangat berarti bagi perkembangan Islam. Kita tahu setelah Rasulullah SAW dapat perintah dilantik menjadi rasul di Gua Hira pada umur beliau kurang lebih 40 tahun, maka tekanan terhadap dakwah Nabi tentang Islam ini sangat dan sangat keras. Rasulullah SAW dalam mengembangkan, mendakwahkan agama Allah ini mendapat tekanan-tekanan yang luar biasa, mendapat sabotase dari kaum kafir Quraisy. Tidak saja secara fisik tetapi juga blokade ekonomi yang dilakukan kepada Rasulullah SAW. Tekanan-tekanan yang luar biasa itu saya ingin sampaikan bukan membuat Nabi putus asa, bukan Nabi menjadi takut, bahkan Nabi juga tidak sedikit pun gentar menghadapi tekanan-tekanan itu. Tetapi pada satu ketika Rasulullah SAW telah pada sampai kepada puncak tekanan. Semua kabilah kafir Quraisy telah merencanakan sebuah rencana yang sangat-sangat kejam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam direncanakan untuk dibunuh, paling tidak diusir dari kota Makkah, tempat kelahiran beliau, kota beliau dilahirkan. 300 pemuda kafir Quraisy dari segala kabilah dipersiapkan untuk mengusir atau membunuh Nabi, supaya Nabi Muhammad menghentikan dakwahnya. Nabi Muhammad menghentikan syiar agama yang dibawa Allah, yang diberikan Allah kepadanya. Tetapi sekali lagi saya katakan, Rasulullah tidak gentar dan tidak takut. Kemudian dicoba dibujuk lagi, diberikan tawaran manis kepada Rasulullah agar ia menghentikan dakwah ini, agar ia tidak mengembangkan agama Allah ini, agama Islam ini. Tawaran itu oleh kafir Quraisy malah disampaikan melalui paman beliau, melalui pamannya Abu Talib, yang kemudian dengan tegas Rasulullah menjawab tawaran yang diberikan, apapun yang diminta engkau minta ya Muhammad, hentikan dakwahmu ini, hentikan kamu mengembangkan agama ini. Engkau mau kekuasaan, akan kami beri kekuasaan. Engkau mau perempuan atau wanita, akan kami pilih wanita yang cantik dari segala suku, kami bilang kepada engkau. Engkau mau harta, akan kami berikan harta kepadamu ya Muhammad. Satu, engkau hentikan dakwahmu ini, engkau hentikan penyebaran agama ini, karena agama nenek moyang kita telah kita sepakati semuanya, telah kita yakini agama yang benar. Rasulullah SAW seorang yang arif dan bijak, dengan lembut tetapi tegas beliau mengatakan kepada pamannya Abu Talib, demi Allah ya pamanku, sampaikan kepada delegasi kafir Quraisy itu, law wada'u samsa fi yamin, andaikan samsa itu, matahari, diletakkan di tangan kananku, katanya, ya, wal kamara fi yashari, yashari, andai kata matahari ke tangan kananku dan bulan itu diberikan di tangan kiriku. Nabi mengatakan, ala an ataruka hadzal amra, supaya aku meninggalkan perintah Allah ini atau menghentikan dakwah Islamiah ini, kata Nabi. Kata Nabi sekali, aw ahlika dunahu lama taraktuhu. Tegas Nabi mengatakan, aku akan hancur, aku tidak akan menghentikan sampai Allah menentukannya. Pemirsa Televisi Republik Indonesia yang saya cintai, ini adalah satu bantahan yang tegas bahwa hijrahnya Nabi ke Madinah atau Tasrif, namanya Tasrif waktu namanya, tidak kena gentar dan takut. Bahkan diiming-iming apapun, kata kalau toh matahari yang kau berikan di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, kau suruh hentikan dakwah ini, biarlah Allah yang akan menentukan, kemancurkanku, aku angkat hancur bersamanya. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, demikian tegarnya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan jawaban bahwa kekuatannya, kemampuannya untuk menghadapi siapapun, tetap ia menjalankan dakwah perintah Allah ini. Tetapi pada satu siang hari, malaikat Jibril mendatangi Rasulullah. Beliau memerintahkan kepada Rasulullah, ya Muhammad, aku diperintahkan Allah supaya engkau pindah hijrah ke Madinatul Munawwarah. Mendengar itu Nabi berpikir, ini perintah Allah melalui malaikat Jibril. Karena ini perintah Allah, Nabi laksanakan. Jadi Nabi hijrah ini bukan karena takut, bukan karena gentar, bukan karena tidak mau, bukan karena ingin mendapat tawaran-tawaran keduniawian, tapi tidak. Tapi Nabi hijrah ini karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak gentar menghadapi apapun. Kemudian Rasulullah membicarakan ini kepada sahabat yang paling dekat, Abu Bakar As-Siddiq. Ibu-ibu sekalian, dalam satu hadis pernah saya baca, kata Nabi, kalaulah boleh aku mempunyai kekasih, maka kekasihku itu adalah Abu Bakar. Tapi sayang beliau sudah menjadi kekasih Allah. Jadi Abu Bakar ini luar biasa, sahabat Nabi yang paling percaya. Diceritakan ke Abu Bakar, ya Abu Bakar, aku dapat perintah dari Allah SWT untuk meninggalkan kota Makkah ini dan pindah ke Yasrib. Bagaimana pendapatmu? Abu Bakar terus mengatakan, akan kutemani engkau ya Rasulullah. Diaturlah sebuah rencana supaya Rasulullah berangkat dari kediamannya menuju Jabal Tur. Ketika di dalam mengatur siasat itu, tapi kafir Quraisy sudah mulai juga mengatur siasat. Dia mengatur siasat akan mengepung rumah Rasulullah dengan 300 orang pemudanya, membawa senjata tajam terhunus, kalau perlu membunuh Rasulullah bersama-sama mencincangnya. Ibu-ibu dan bapak sekalian, pemirsa televisi Republik Indonesia yang saya cintai, rencana itu pun dijalankan. Nabi pada hari itu tinggal di kediamannya, di rumahnya, ditemani oleh saudaranya Ali bin Abi Thalib. Nah, pada malam itu diatur bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam harus keluar dari rumah dan menuju ke gua Tur. Tapi memang mereka membuat siasat, tapi siasat Allah lah yang lebih jitu. Ketika itu Nabi berdoa dan seluruh 300 pemuda-pemuda yang gagah yang keras itu tidak melihat Nabi keluar dari kediamannya di rumah menuju Jabal Tur. Ibu dan bapak sekalian, tertidur mereka semua, tapi Nabi sudah lolos menuju sebuah gua yang terletak di Jabal Tur. Bagi mereka yang sudah naik haji tentu tahu betul tempatnya ini, betapa kecilnya gua itu, betapa sulitnya dijangkau. Sampai di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke gua, dan di gua itulah selama 3 hari 3 malam beliau mengasingkan diri dari serbuan kafir Quraisy. Tapi kafir Quraisy tetap mengejarnya. Nah, ketika dikejar sampai gua Tur, Allahu Akbar, Allah SWT punya kehendak, terjadi 3 mu'zizat sekaligus. Mu'zizat pertama, di mulut gua Tur itu bersaranglah laba-laba, dibikinlah sarang laba-laba, sehingga sarang laba-laba itu siapapun melihat ke bawah tentu tidak mungkin, tidak yakin ada orang yang masuk ke dalam gua itu. Satu mukjizat. Yang kedua, sebuah buah seekor burung, sepasang burung merpati membuat sarangnya di sana dan bertelur. Dan ini juga membuat keraguan kafir Quraisy, tidak mungkin Muhammad ada di dalam ini. Dan yang ketiga, sebuah pohon melintang tumbuh di antara mulut gua Tur itu. Ibu dan bapak sekalian, pemirsa TVRI yang saya muliakan dan saya hormati, ketika kafir Quraisy itu di atas gua, Abu Bakar As-Siddiq sempat menggigil ketakutan. Takut bukan karena beliau mati, takut mati, tidak. Dia khawatir kalau kafir Quraisy tahu ada Rasulullah di dalam, maka tentu Rasulullah akan dibunuh oleh kafir Quraisy itu. Waktu itulah Nabi mengatakan, jangan takut dan jangan gentar, Allah bersama kita. Ini salah satu, ya Abu Bakar, tidakkah engkau tahu kalau kita berdua di sini berarti 3 dengan Allah Subhanahu wa taala. Semangat inilah membuat Abu Bakar kembali normal. Tadi ketakutan menggigit. Nah, setelah 3 hari di sana, ibu dan bapak sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai diberitahu bahwa orang kafir Quraisy sudah beranjak dari tempat itu, pindah dari gua itu mencari ke tempat lain. Diaturlah perjalanan selanjutnya ke Madinah atau ke Yathrib. Pemirsa Televisi Republik Indonesia yang saya muliakan, kalau kita yang sudah berhaji tentu tahu persis bagaimana sulitnya perjalanan pada waktu itu. Tidak seperti perjalanan sekarang. Jalannya bagus ya Bu. Badannya licin, pakai tol, mobilnya pakai AC, tapi jamaah masih ngomel. Masih malas-malasan. Masih malas-malasan. Masih mengomel, masih menuntut tidak bagus pelayanan haji. Masya Allah, kalau ini didasarkan ibadah kepada Allah untuk mendapat haji mabrur, al-hajjul mabrur, laisa lahu jazaul jannah, bagaimana bisa mabrur? Sedikit saja dah ngomel. Padahal Rasulullah jalan dengan bukit-bukit ya Bu. Jalan yang sekarang itu ditebas gunung-gunung, bukit-bukit, dijadikan jalan yang luar biasa bagus. Pada waktu itu tidak. Nabi berjalan dengan unta, dengan kuda yang disiapkan dengan Abu Bakar As-Siddiq. Berhari-hari, bermalam-malam dihantam cahaya matahari yang begitu panasnya. Ketika dingin-dinginnya bukan main, sampai ke tulang belulang kita ini. Baik, itu sejarah. Masya sejarah Allah. Panjang yang luar biasa panjang dilakukan Rasulullah. Ada hal yang menarik tadi sebenarnya, bahwa hijrah ini juga tidak terlepas dari komitmen yang luar biasa dari Rasulullah. Niat yang luar biasa. Yang pertama, yang kedua adanya sahabat yang Abu Bakar setia. Yang sangat setia. Kalau boleh dianalogikan, mungkin lingkungan yang sangat mendukung itu. Nah, untuk berbicara lebih jauh tentang itu, mungkin ada pertanyaan dari ibu-ibu terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi. Silahkan, mohon sebutkan namanya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Didin Sumarni. Yang ingin saya tanyakan Pak Kiai, kenapa Rasulullah itu mempunyai pendamping kan banyak, tapi kenapa Sayyidina Abu Bakar saja yang menjadi pendampingnya, sedangkan yang lainnya banyak? Saya rasa cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya, langsung silahkan. Ini pertanyaan yang menarik ya. Kenapa Abu Bakar? Maksud, kenapa Abu Bakar? Kenapa tidak Umar bin Khattab? Kenapa tidak yang lain-lain? Ibu, pemirsa yang saya muliakan, Abu Bakar ini terkenal dengan nama Abu Bakar As-Siddiq. Jadi orang yang sangat sangat dipercaya, orang yang sangat taat, orang yang sangat patuh, orang yang sangat punya loyalitas yang tinggi. Satu sejarah mengatakan semua hartanya pun diserahkan kepada perjuangan jihad sabilillah ini. Dia jaga komitmennya terhadap Rasulullah, nyawa pun dikorbankan. Jadi memang pantas Nabi mempercayakan ini kepada Abu Bakar As-Siddiq. Itu sudah terbukti seperti yang tadi kita uraikan, ditemani sampai perjalanan. Kalau saya sudah dalam perjalanan ibu-ibu sekalian, sampai di suatu tempat, lalu Nabi dilihatnya lelah oleh Abu Bakar, ya Rasulullah istirahatlah Anda di sini. Dicari di tempat batu yang menghalangi matahari, didatarkan di sana, tidur di sana Rasulullah diselimuti. Ada seorang anak penggembala kambing sedang bilang, "Hei, anak, engkau penggembala kambing ya, bisa enggak saya minta susu kambingnya?" Diambil susu kambing untuk si anak, diperas singkatnya nih, karena waktu kita terbatas, diserahkan kepada Rasulullah. Rasul yang diserahkan, bukan dia. Dia pun haus. Ada yang begitu orang sekarang kok. Allah. Jadi lingkungan sangat menentukan, sangat persahabatan. Menentukan persahabatan, karena ia yakin. Sunnah Abu Bakar mengatakan, kalau Muhammad bin Abdullah yang mengatakan itu, saya percaya. Tidak lagi tanya-tanya, tidak ada lagi cerewet lagi, tidak nanya lagi. Pokoknya, kalau Muhammad yang mengatakan begitu, maka saya percaya. Itulah sebabnya pilihan Nabi Muhammad kepada Abu Bakar. Sampai tadi yang saya katakan, dalam sebuah hadis Muslim, bisa dilihat nanti di rumah, katanya, andai kata aku boleh mempunyai kekasih sama lelaki, kekasihku adalah Abu Bakar. Tapi Abu Bakar sudah menjadi kekasih Allah. Itu betapa dekatnya, Ustaz. Betapa dekatnya, betapa hubungan batinnya luar biasa. Sejarah juga nanti mengatakan Abu Bakar akhirnya jadi mertuanya. Luar biasa. Begitu Bu ya. Saya kira bisa berkaca dari tadi bahwa persahabatan itu yang sangat diperlukan dalam kehidupan kita, lingkungan kita. Silakan, mungkin ada pertanyaan lain dari Ibu. Silakan. Bukan namanya Ibu. Nama saya Haja Hadijah Nafis. Saya ingin bertanya kepada Pak Kiai ya. Beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah itu, di kota Madinah itu disambut, diluluhkan oleh masyarakat Madinah yang ternyata memang katanya masyarakat di Madinah itu lebih baik warganya daripada akhlaknya daripada masyarakat di Mekah itu. Sehingga beliau berhasil. Rahasianya apakah Rasulullah itu bisa berhasil agama Islam kita sangat pesat perkembangannya di Madinah itu. Demikianlah Pak Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Ini yang bertanya ustazah ini. Ustazah bertanya, yang mana yang ustazah, yang mana yang jamaah ini? Baik, ini pertanyaan menarik. Tadi saya katakan hijrah ini merupakan langkah awal, momentum untuk mendunianya agama Islam. Saya mengatakan andai kata tidak ada hijrah ini, saya enggak tahu Islam ini apa sampai sekarang panda. Karena negara Islam dalam bentuk kekuasaan disinilah terbentuknya, di Madinah inilah terbentuknya. Ibu, kita tahu persis bahwa sebelum hijrah yang resmi ini atas perintah Allah ini sudah terjadi beberapa kali hijrah. Ada yang hijrah ke tempat lain, ke Sam, ada sudah berangkat karena tekanan kafir Quraisy ini bukan main, membunuh orang yang sudah Islam, mengusir, memblokade ekonomi, tidak tahan pergi. Jahiliyah. Sekarang jahiliyah modern ada Israel yang juga menghantam saudara-saudara kita di Palestina. Ini jahiliyah modern. Pas di tahun baru hijriah. Iya, dalam tahun baru hijriah hadiahnya untuk kita dibombardir orang yang tidak berdosa. Kita doakan semoga laknatullah kepada mereka. Nah, kenapa Nabi itu dicambuk dengan baik? Luar biasa kaum Ansar ini. Kaum Ansar ini sudah mendengar cerita Rasulullah. Ketika mengadakan ke Mekah itu, haji ini sudah ada, Bu ya. Haji ini sudah ada ini. Cuma dulu masih latauza yang dikumpul, bukan haji. Cuma jadi mereka mendengar kabar bahwa ada seorang hamba Allah namanya Muhammad bin Abdullah diutus menjadi nabi dan rasul. Ajaran-ajaran Islam ini sudah begitu merakyat di Madinah. Maka ketika Nabi datang ke sana disambut dengan salawat. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ada ya, kalau ibu hafal itu, disambut dengan salawat Nabi ya Allah. Nah, tapi kuncinya adalah terletak kepada leadership Nabi ini. Nabi ini terkenal sebagai seorang yang sangat taat, orang al-amin yang lurus, jujur, ya, orang yang jujur dalam perkataan dan perbuatan. Nabi ini memberikan ketauladanan dengan perilakunya. Nabi memberikan pelajaran dengan penuh kesabaran dan senyum. Nabi memberikan betul-betul perlindungan kepada siapapun. Dia membawa satu agama yang rahmatan lil alamin. Nah, sikap Nabi, attitude Nabi, bawaan Nabi, kemampuan Nabi untuk memberikan pendekatan secara kultural kepada masyarakat Madinah dan membuat alasan-alasan yang konkret tentang agama tauhid ini membuat masyarakat Madinah itu demikian tertarik. Saking tertariknya ibu-ibu, saking hebatnya penyambutannya, ya Allah, ada kaum muhajirin itu yang meninggalkan istrinya kena kafir, kena tidak mau ikut, kena ingin takut hartanya tidak terbawa. Sampai di sana ya, orang Madinah itu bilang, kalau Anda tidak keberatan, saya ceraikan satu di antara istri saya ini, engkau jadikan dia istrimu. Ada yang begitu sekarang, Bu? Tidak ya, ada. Baru saja bapak jadi dua, ibunya udah ngamuk ya. Ini diceraikan istrinya. Pilih kamu, yang mana saya ceraikan? Si istri rela dan diserahkan kepada sahabatnya dari kaum muhajirin. Jadi luar biasa, dan keberhasilan itu sebenarnya sangat terletak kepada leadershipnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjang ini kalau kita uraikan, Bu, tentang keteladanan luar biasa. Keteladanan luar biasa dalam kepemimpinannya, juga dalam beliau bekerja. Ketika membangun masjid pertama Kubah itu, Rasulullah turun ikut, bukan memerintah. tapi memberikan bimbingan, keteladanan, ikut bersama-sama jamaah. Inilah barangkali kunci keberhasilan Rasulullah ketika beliau hijrah di Madinah. Dan di Madinah inilah kerajaan atau negara Islam berkembang ke seluruh dunia. Saya kira begitu, Bu. Ya, jadi hijrah kalau ditarik dalam masa kekinian itu, Ustaz, mungkin lebih pada perubahan tadi dari jahiliyah, dari masyarakat yang kurang bermoral, berakhlak, iya, yang dicontohkan oleh masyarakat, iya, Mekah itu, iya, menjadi masyarakat yang berberadaban, yang berakhlak mulia, iya, yang masyarakatnya juga beragam, kan? Beragam. Ada Ansor, ada Muhajirin. Dan ada kafir. Ada kafir juga. Ada orang kafir itu, iya, di sana. Dan ada juga orang Yahudi yang akhirnya inilah yang mengasut terus ini. Nah, ini lagi prosedur lain nih, lain. Ya, mungkin dalam konteks keindonesiaan, yeah, juga sangat terlihat betapa kita sangat beragam dari segi suku, misalnya dari segi agama. Itu. Tapi kan seharusnya dengan hijrah tadi bisa mencontoh, meneladani apa yang diberikan oleh Rasulullah. Jadi sangat banyak keteladanan yang harus kita contoh di negara kita yang sangat kebinekaan tunggal ika. Kita negara yang sangat majemuk. Majemuk dalam suku, majemuk dalam bahasa, menjuk dalam agama. Nabi memberikan keteladanan dalam sebuah negara bagaimana kita menyikapi kawan-kawan kita yang tidak seda agama. Kalau yang sering dilakum dinukum waliyadi. Nabi menunjukkan akhlak sampai ditanya kepada Siti Aisyah, apa akhlak Rasul? Kata Nabi, kan kata bu'aistu li utammima makarimul akhlak. Tidak aku diutus oleh Allah SWT kecuali hanya meningkatkan akhlak yang mulia, akhlakul karimah. Nah, ditanya akhlaknya apa? Quran. Jadi kalau mau meniru pada Nabi, tirulah Al-Quran. Amalkanlah Al-Quran, kajilah Al-Quran. Al-Quran ini betul-betul bisa sesuai dengan zaman manapun sampai akhir hayat. Baik, Ustaz. Jadi tentang keteladanan tadi memang hal yang perlu kita aktualkan, yang perlu kita tiru, yang perlu kita contoh pada masa sekarang ini terkait dengan kehidupan masyarakat kita yang sama dengan masyarakat waktu Madinah, waktu Nabi hijrah. Baik pemirsa, sebelum kita lanjutkan lebih jauh perbincangan kita tentang hijrah pada pagi hari ini, kita ikuti beberapa pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam acara Mimbar Nurus Salam. Kita bicara tentang bagaimana hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah dan kita mencoba untuk meneladani dalam kehidupan kita saat ini, di mana masyarakat kita yang sangat majemuk, sangat beragam, sebagaimana Rasulullah waktu itu hijrah ke Madinah juga masyarakatnya sangat beragam. Seperti yang disampaikan oleh Ustaz tadi, bahwa di sana juga ada Ansar, ada Muhajirin, bahkan ada yang kafir. Nah, Ustaz, tadi disinggung tentang perubahan dari masyarakat yang jahiliyah tadi, masyarakat yang terbelakang mungkin kalau dalam sekarang ini. Kita pada kenyataannya kan masih ada masyarakat-masyarakat kita yang terbelakang, bukan hanya dalam segi pendidikan tetapi juga dalam hal etika, dalam pergaulan, dalam berakhlak, dan yang begitu juga dalam hal kepemimpinan, misalnya belum memperlihatkan keteladanan sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, bagaimana seharusnya kita menyikapi hal itu dalam konteks hijrah tadi, Ustaz? Ya, terima kasih. Pemirsa Televisi Republik Indonesia yang saya cintai dan saya hormati, saya sekarang ini memang agak terkejut ya, dalam satu statistik mengatakan umat Islam di Indonesia itu sekarang tinggal 82%. Pertanyaan yang kedua, dari 82% itu berapa yang mengamalkan agama? Itu barangkali yang mengamalkan agama tidak ada 25%. Indikator, insya Allah kalau masjid subuh kosong. Jadi masalahnya adalah agama Islam ini agama yang terbaik. Agama Islam ini betul-betul agama yang sempurna. Tapi kita baru terbatas pada agama kartu penduduk, KTP. Nah, kalau kita jiwai, kita pelajari, kita hayati, saya yakin tidak ada seorang pun umat Islam mencari masalah. Tidak ada seorang pun umat Islam yang mencari musuh. Karena keteladanan Nabi luar biasa. Satu ketika Rasulullah setiap jalan ke masjid ada orang yang meludahkannya bahkan. Tapi satu ketika kok yang meludahkan itu tidak ada. Nabi tanya, kemana orang yang meludahkan saya tadi? Oh, dia sakit ya Rasulullah. Datang Nabi menjenguknya. Ya Allah. Luar biasa. Luar biasa. Assalamualaikum. Kenapa kamu tidak lagi meludahi saya? Saya sakit ya Rasulullah. Sampai orang ini masuk Islam. Nabi, Rasul, pimpinan, umat. Begitu. Nah, agak sedikit saja ambil teladan Nabi ini, amanlah Indonesia ini. Tapi kita sering kan bukan begitu. Pemimpin kita, pemimpin umat, pemimpin sudah sibuk dengan urusan hubud dunia. Tidak lagi memikirkan bagaimana keseimbangan antara dunia dan akhirat. Islam juga tidak melarang kita mendapat kebahagiaan dunia. Doa kita kan selalu Rabbana atina fid dunia dulu kan, wa fil akhir sana tau wa kina azabannar. Keseimbangan. Keseimbangan. Jadi pertanyaan Ustaz tadi, bagaimana kita sebetulnya menjadikan kehidupan itu ada keseimbangan? Keseimbangan material dan non material, keseimbangan fisik dan non fisik, keseimbangan dunia dan akhirat. Sekali lagi saya katakan, kita tidak, agama Islam tidak melarang orang mencari ikhtiar untuk mendapat posisi dan lain-lain. Tapi satu hal, mari kita dalam batasan akhlak yang baik. Jadi dengan berakhlakul karimah itu tidak ada barangkali sakit hati, tidak ada dendam. Kalau toh ada persaingan, sah-sah saja, tetapi tidak ada permusuhan. Jadi yang saya inginkan, pahamilah Islam secara kafah, secara benar. Insya Allah keteladanan yang diberikan Nabi yang berdasarkan Quran dan perbuatan dan perkataan Nabi yang disebut hadis itu, kalau kita pegang benar-benar, insya Allah Indonesia ini akan menjadi sebuah negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saya kira begitu Ustaz. Hijrah tadi menarik Ustaz yang diungkapkan. Sebenarnya Islam itu tidak melarang untuk mencari jabatan, untuk mencari harta, untuk dunia, tapi jangan lupa tentang akhirat. Ya. Jadi hijrah dalam hal posisi, hijrah dalam harta dan sebagainya. Ya. Yang ditekankan tadi tentang akhlaknya itu, bagaimana mencapai itu, tata caranya, dan itu sudah diajarkan oleh Rasulullah. Baik, ibu-ibu, mungkin ada lagi yang akan ditanyakan tentang terkait tentang hijrah dalam kehidupan kita sehari-hari mungkin. Ini kan hijrah dilakukan oleh Rasulullah, oleh Nabiullah. Sementara kita sebagai umatnya, sebagai hambanya, bagaimana seharusnya kita melaksanakan itu dalam kehidupan sehari-hari. Tadi sudah dicontohkan tentang bagaimana persahabatan membantu, bagaimana niat yang kuat juga membantu kita bisa berhijrah menjadi masyarakat yang lebih baik. Silakan, kalau masih ada Ibu. Ada, silakan Ibu. Nama saya Hajah Siti Husna Salman. Saya mau bertanya dengan Pak Kiai tadi tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selalu dikejar-kejar dengan bangsa kafir Quraisy, dan sekarang kita umat Islam yang sedang di Palestina ini sedang dirusak atau sedang dengan Israel. Apakah Israel itu memang dari zaman dahulunya itu seperti kafir Quraisy? Gitu Pak Kiai ya. Yang pertama. Terus yang kedua, sekarang kita membina umat, yaitu tentang akhlakul karimah, hijrahnya. Seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu mulianya akhlaknya. Kita sekarang di zaman yang globalisasi ini, Masya Allah ya, membina umat, membina anak-anak yang generasinya, Masya Allah, begitulah perjuangan ya. Memang kita kudu banyak sabar ya Pak Kiai. Iya. Tolong saya minta dihajarkan bagaimana kita kesabaran seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, akhlakul karimah kepada generasi muda yang sekarang di zaman sekarang sebagai penerus kita. Baik. Baik. Demikianlah Pak Kiai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Terima kasih Ibu, ini pertanyaan mudah, sederhana didengar, sulit menjawabnya. Tapi benar bahwa Israel sekarang ini lanjutan daripada, saya katakan tadi, inilah jahiliyah modern. Ya. Dia luar biasa pandai mengasihkan argumentasi. Sudah 600 orang dibunuhnya, anak-anak, wanita yang tidak berdosa. Dalihnya nanti toh saudara-saudara akan tahu kenapa Israel berbuat begitu. Saya bilang memang makin tahu karena Israel itu laknatullah. Ya toh, dengan dalil ini selalu ini politik di belakangnya. Karena di sana mau pemilu. Di Israel itu mau pemilu. Ini politik, jadi dihantamlah ke sini. Jadi ini kalau kita bahas satu season lagi nih. Tapi yang jelas memang Israel ini walan tardahan ke Yahudi wa Nasara, itu kan ada dalam Quran. Tidak akan dia senang dengan kita ini sebelum kita muncul. Dan tidak akan ada tuh perdamaian di Yerusalem. Tidak akan. Yahudi tidak akan mudah. Menjelang perdamaian dia bekerja. Dari tahun 1948 perdamaian tidak jadi terus-terus. Jadi kalau saya tidak ada damai untuk Yahudi itu ya Israel itu kan. Setelahlah mereka yang berempat macam-macam. Tapi jelas ini yang dihajar ini adalah umat Islam dengan dalih politik. Jadi bukan saja ini jahiliyah, tapi jahiliyah modern dengan senjata. Kalau orang jahiliyah dulu pakai batu paling. Kalau ini dengan senjata yang sangat, Ibu lihat di TV, bukan main. Masa membunuh orang yang tentara hanya pakai batu dengan senjata seperti itu? Sekutunya juga tidak bisa tenang-tenang saja dia kan. Jadi ini memang hal yang paling kita sesalkan. Ukhuwah Islamiyah itu ternyata hanya di dalam, di atas bibir. Saudara-saudara kita negara Saudi, negara Arab itu, kalau dia bersatu menghadapi ini, saya kira Israel berpikir 15 kali. Tapi mereka juga menyelamatkan diri. Inilah cirinya sekarang kita. Cirinya. Ibu, tadi pertanyaan kedua, akhlak Rasul. Tadi saya katakan ketika Siti Aisyah ditanya, apa kalau akhlak Rasulullah itu? Al-Quran. Jadi mari kita, ke generasi kita, untuk diajarkan kepada cucu-cucu kita, anak-anak kita, ini Al-Quran. Tidak sekedar membaca, tetapi juga mengerti, menjiwai, dan memahami, dan mengamalkan. Nah, cuma kadang-kadang sekarang, ketika cucunya nanya Al-Quran, kakeknya tidak ngerti Al-Quran. Nah, ini. Jadi caranya membangkitkan akhlak yang baik itu, jiwai, pelajari Al-Quran, amalkan jiwa Al-Quran. Karena Al-Quran ini penuh dengan kata-kata yang indah. Tidak ada Allah itu mengancam kamu masuk neraka. Tidak ada. Sini betul-betul indah. Nah, oleh sebab itu Al-Quran ini teruji sampai akhir zaman. Teruji. Satu-satunya kitab yang bisa dihafal oleh ribuan orang. Tidak satu titik pun salah. Satu-satunya kitab yang betul-betul tidak pernah berubah dari awal diturunkannya. Dengan segala macam apapun dibuat orang perubahannya, pemalsuannya akan ketahuan. Ini sebuah mukjizat. Oleh sebab itu caranya adalah mulai dari sekarang Ibu, mari kita bawa generasi kita mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran, menjiwai Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Nah mari majlis taklim dikembangkan, mari masjid kita makmurkan, kita isi dengan pengajian-pengajian Al-Quran. Kalau Al-Quran saja sudah dipahami, sudah dimengerti, dijiwai dan diamalkan, selesai. Akhlak Rasulullah ada di sini. Ya Bu ya. Kalau keadaannya tadi kok begini hancur, karena memang hancur juga. Tidak ada yang baca Al-Quran, apalagi mengamalkannya. Inilah masalah kita sekarang. Makasih. Godaannya sangat besar nih. Tadi kan ditanyakan oleh Ibu. Ya. Bagaimana kita dengan sabar misalnya mendidik anak-anak kita sehingga berakhlak, bermoral di tengah godaan-godaan yang luar biasa dari baik dari media massa, dari banyak sumber yang menyebabkan kita mungkin agak kesulitan sehingga perlu kesabaran. Nah tadi kalau dikaitkan dengan bagaimana Rasulullah begitu sabar, bagaimana Abu Bakar juga menemani Rasulullah begitu sabar dalam mendidik masyarakat. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari situ bagi orang tua misalnya membesarkan anak-anaknya sehingga mereka bisa berakhlak, bermoral secara baik. Baik, sudah dijawab soalnya sabar itu. Jadi kata kuncinya sabar. Ini mendidik generasi muda itu perlu dengan sabar dan kasih sayang. Ya? Sebab ibu tahu hancurnya Uni Soviet Sosialis Rusia bukan dengan perang, Bu. Penetrasi budaya. Negara yang sebesar itu yang dulu sangat tabu perbuatan macam-macam itu sekarang luar biasa maksiatnya melalui penetrasi budaya. Masuknya budaya asing melalui fiber ini, melalui namanya kafe segala macam ini, tidak bisa ibu bendung, tidak bisa kita bendung. Di sekolah-sekolah, anak sekolah, caranya adalah pahami, berikan ya penguatan mentalnya, pelajari agama kita sebaik-baiknya, sabar menghadapinya, penuh kasih sayang, dan berikan ketauladanan kepada anak-anak kita. Saya takut anaknya pergi nonton, ibunya malah pergi jogging. Gak nyambung jadi. Di rumah pakai jilbab, di shopping market ya apa, di supermarket lain lagi. Ya. Jadi ketauladanan. Jadi berikan ketauladanan kepada anak-anak kita, kepada yang kita didik. Sebab anak-anak sekarang kan ibu tahu sangat-sangat terbuka, sangat-sangat dia merasa kalau membantah kata ibu tidak dosa lagi. Jadi betul tadi tentang keteladanan, dari pihak kita sebagai ibu dan bapak, bapak juga dan sebagai sekaligus sebagai pendidik. Jadi kunci di sini tarbiyah, kunci pendidikan. Baik pemirsa, ada beberapa hal yang tadi diungkapkan oleh Ustaz yang perlu kita aktualkan, yang perlu kita lakukan bersama-sama dalam langkah hijrah ini. Pertama tentu adalah niat, komitmen kita. Apapun tantangannya, kalau niat kita kuat, insya Allah semuanya bisa berjalan sesuai harapan. Yang kedua tentu keteladanan. Sebagai orang tua, sebagai pemimpin, lingkungan kita semuanya memerlukan keteladanan. Bukan hanya sekedar ajaran yang hanya dihafal, dipahami, tapi dipraktikkan, diamalkan. Baik pemirsa, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita tentang hijrah dan dalam konteks kehidupan kita sehari-hari, kita ikuti pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam acara Mimbar Nurus Salam. Pagi ini kita berbicara tentang hijrah dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tadi Ustadz sudah menyampaikan banyak hal terkait dengan hijrah, bagaimana niat, bagaimana persahabatan, bagaimana keteladanan, bagaimana akhlak Rasulullah. Apa yang bisa disimpulkan dari semua itu dalam khususnya untuk kepentingan kehidupan kita sehari-hari saat ini? Ustaz, silakan. Baik, pemirsa Televisi Republik Indonesia yang saya cintai, ibu-ibu sekalian, saya muliakan Allah SWT. Dari perbincangan kita tadi, mari kita lihat beberapa hal yang sangat strategis. Pertama, hijrah ini adalah tiang pokok agama Islam untuk berkembang seluruh dunia dan harus kita lestarikan. Harus kita jaga nilai-nilai yang terkandung dalamnya, yaitu nilai persahabatan, nilai ukhuwah, dan nilai dakwah yang kita teruskan. Yang kedua, mari kita bersama-sama mencontoh keteladanan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam mendidik umat, mendidik keluarga, dan mendidik bangsa yang pada waktu berpusat di Madinah Al-Munawwarah. Yang ketiga, mari kita amalkan semua ajaran Rasulullah, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang disebutkan oleh Siti Aisyah, akhlak Nabi adalah Al-Qur'anul Karim. Kita baca, kita berikan pembelajaran kepada generasi kita yang akan datang, tidak saja menghafalnya tapi juga mengamalkannya. Yang terakhir adalah mari kita kukuhkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah basyariyah seperti yang telah diajarkan Nabi ketika Rasulullah ada di Madinah memimpin umat ini. Demikian ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan dengan kesimpulan ini nanti kita masing-masing mencoba mengimplementasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari, baik sebagai warga bangsa maupun sebagai umat, yang di tangan kita lah terletak tanggung jawab untuk menjaga Islam kita sebagai sebuah agama yang dikatakan Allah agama yang telah sempurna. Terima kasih Ustaz. Baik, itu barang baik, dari jadi kesempatan. Intinya kita harus selalu berhijrah tadi. Berhijrah menjadi lebih baik, menjadi yang terbaik sesuai dengan baik. Posisi kita, sesuai masing-masing. Dengan pekerjaan kita masing-masing. Ya. Baik Ustaz, biar lebih afdal dari pertemuan kita ini, mudah-mudahan ada manfaatnya dari apa yang sudah kita bicarakan dari tadi. Mohon Ustaz berkenan untuk menutup pertemuan ini dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma tsabbitna ya Allah bil Islam, wa tsabbitna bil iman, wa tsabbitna bil ma'rifah, wa tsabbitna bil i'tiqad dari dunia wa dari akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa qina adhaban nar. Wa qina adhaban nar. Wa adkhil jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah, kami bermunajat kepadamu ya Allah. Amin. Berikanlah keselamatan. Amin. Berikanlah ya Allah. Amin. Kepada bangsa kami. Amin. Lepas dari kesulitan-kesulitan yang dihadapinya. Amin. Ya Allah ya Tuhan kami. Amin. Berikanlah ya Allah kepada pemimpin-pemimpin. Amin. Kami ketegaran dalam membina. Amin. Umat ini. Amin. Kemampuan untuk memberikan yang terbaik kepada bangsa. Amin. Ini. Amin. Kemampuan untuk menghadapi tantangan, cobaan yang bertimpa-timpa ya Allah. Amin. Ya Allah ya Tuhan kami, berikan kepada kami seorang pemimpin. Amin. Yang punya etika. Amin. Dan moral yang tinggi. Amin. Berikan kepada kami seorang pemimpin yang cerdas. Amin. Dan berilmu amalia, beramal ilmiah. Amin. Berikan kepada bangsa kami ini ya Allah. Amin. Pimpinan yang konsisten. Amin. Menjalankan amal ma'ruf nahi munkar ya rabbal alamin. Amin. Ya Allah ya Tuhan kami, selamatkan bangsa. Amin. Kami dari segala musibah. Amin. Selamatkan bangsa kami, saudara-saudara kami yang ditimpa musibah ya Allah. Amin. Musibah gempa, banjir dan. Amin. Lain-lain ya Allah. Amin. Dan itu kami sadar ini adalah karena perbuatan dan kesalahan kami. Amin. Sebagai umatmu ya Allah, yang mentelantarkan alam semesta ini ya Allah. Amin. Menggunakan pada hal yang terbaik. Bukakan. Amin. Pintu hatinya ya Allah. Amin. Pada mereka yang telah merusak lingkungan alam ini ya Allah. Amin. Ya Allah ya Tuhan kami, selamatkan bangsa kami ya Allah. Amin. Dalam krisis-krisis ini. Amin. Baik krisis moral, krisis ekonomi dan krisis politik dan. Amin. Lain-lainnya ya Rabb. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan bangsa kami bangsa yang ramah. Amin. Bangsa yang berakhlak. Amin. Dan bangsa yang sopan. Amin. Dan santun. Amin. Dalam berhadap. Amin. Dalam apapun yang dilakukan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Baik.